Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala fi kitabih Fikil Asma'il Husna. Wa hadha taqdimu wa ta'khiru yakunu kauniyan ka taqdimi ba'dil makhluqati ala ba'din wa ta'khiri ba'daha an ba'din wa ka taqdimil asbabi ala musabbibatiha was-syurutu ala masruratiha ila ghairi dhalika min anwa'it taqdimi wa ta'khiri fil khalqi wa taqdir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita masih pembahasan tentang nama Allah yang senantiasa disebutkan beriringan Al-Muqaddim Al-Mu'akhir Tuhan yang mengkedepankan dan yang mengkebelakangkan Tuhan yang memuliakan dan menghinakan yang mengangkat sebagian makhluknya menghinakan sebagian lainnya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, "Wa hadha at-taqdim wa at-ta'khir yakunu kauniyan." Terkadang at-taqdim wa at-ta'khir Allah Jalla wa Ala memajukan sebagian, mengakhirkan sebagian kembali kepada sebab kauni, alami, kataqdimi ba'dil makhluqati ala ba'din. Ya, sebagaimana Allah telah tentukan dengan ketentuan kauninya bahwasanya sebagian makhluk Allah letakkan di depan, sebagian letakkan di belakang. Sebagian dijadikan sebagai raja-raja, sebagian dijadikan sebagai prajurit, sebagian menjadi hamba sahaya, sebagian dijadikan penguasa, ya, sebagian dijadikan rakyat jelata. Wata'khiri ba'dihi 'ala ba'din. Ya, sebagaimana Allah yani mengakhirkan sebagian makhluk daripada sebagian lainnya. Wa kataqdimil asbabi ala musabbabatiha. Sebagaimana Allah telah mengedepankan sebab daripada musabbibnya, syarat daripada apa yang disyaratkan. Ila ghairi dhalika min anwa'it taqdim wa ta'khir fil khalqi wa taqdir. Dan berbagai jenis lainnya dari sifat Allah yang memajukan dan mengakhirkan. Ya, yang terjadi pada makhluknya dan ketentuan takdirnya. Sebagian ditakdirkan kaya, sebagian ditakdirkan miskin, sebagian ditakdirkan mulia, sebagian ditakdirkan hina. Yang mana semuanya tak akan dapat dirubah dan diubah. Ini namanya adalah at-taqdim wa ta'khir al-kauniyah ini. Naam. ويكون شرعيا كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض وفضل بعض عباده على بعض وقدمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك. Ya. Ada yang kedua namanya adalah takdim dan ta'khir yang kembali kepada syar'i. Allah telah tentukan sebagian hambanya dikedepankan dalam segala macam keutamaan. Bagaimana Allah mengedepankan para nabi-nabinya di atas seluruh makhluknya. Yang terdepan dari makhluknya adalah para nabi. Di belakang mereka barulah manusia-manusia lainnya. Bahkan para nabi ini pun sebagian Allah majukan ke depan, utamakan, muliakan di atas sebagian nabi lainnya. Kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Mereka lah para rasul-rasul kami utamakan sebagian di atas sebagian lainnya. Tak sama antara Sulaiman, ya, dan Nabi Nuh, antara Daud dan Nabi Isa. Tak sama antara Isa, Nuh dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa faddala ba'dhu 'ibadi 'ala ba'din, sebagaimana Allah secara ketentuan syar'inya yang diridhai, yang dicintai, memuliakan sebagian hamba atas sebagian lainnya. Sebagian jadikan ulama. Sebagian dijadikan para penimba ilmu. Dan antara ulama pun tak sama. Sebagian Allah lebih tinggikan daripada sebagian lainnya. Dengan demikian juga dengan para penimba ilmu, sebagian Allah lebih utamakan daripada sebagian lainnya. Waqaddamahum fil ilmi wal iman wal amal wal akhlaq wa sa'il al-awsaf. Di mana Allah menempatkan mereka sebagian atau sebagian lainnya dalam bab ilmu, dalam bab iman, amal, akhlak, dan sifat-sifat lainnya. Wa akhara man akhara minhum bisya'in min dhalik. Dan Allah telah menentukan ketentuan takdirnya, sebagian Allah kebelakangkan, akhirkan. Sebagian dimajukan, sebagian diakhirkan. Sebagian di antara hamba-hambanya diutamakan ilmunya, dimajukan dengan ilmu. Sebagian ya diakhirkan dengan ilmu yang di bawah, ilmu yang dia berikan kepada hamba-hamba yang lainnya. Yang jelas semuanya terpulang kepada ketentuan Allah. Jika sifatnya perkara yang umum, general, baik diridhoi Allah atau tak diridhoi, namanya ketentuan takdir kauni. Ya, ketentuan takdir kauni ini tidaklah bermakna kemuliaan. Sebagaimana Allah mulia, sebagaimana Allah lebih kayakan Qarun daripada Musa. Ya, lebih kaya Qarun daripada Musa. Ini ketentuan kauni. Sebagaimana Allah lebih tinggikan kedudukan dunia Fir'aun daripada Musa. Ini ketentuan kauni. Tapi ketentuan syar'i, Allah utamakan Musa daripada Qarun dan Fir'aun. Allah utamakan Bilal daripada Abu Lahab dan Abu Jahal. Dari sisi dunia, lebih utama Abu Jahal, lebih utama Abu Lahab. Mereka terdepan. Ya, Bilal bin Rabah di belakang. Dimajukan Allah dalam perkara dunia, tapi tidak diberikan Allah kemajuan dalam bab takdir syar'i, dikebelakangkan, bahkan dihinakan, bahkan dikutuk, disumpah serapah. Turunkan ayat tabbad yada abi lahabi wa tabbah wa kulluha na'am wa kullu hadha tabi'un li hikmatihi subhanahu yuqaddimu wa kullu hadha tabi'un li hikmatihi subhanahu yuqaddimu man yasha'u min khalqihi ila rahmatihi bi tawfiqihi wa fadlihi wa yu'akhiru man yasha'u an dhalika bi 'adlihi wa kullu hadha tabi'un li hikmatihi subhanahu. Semuanya ini yang dikedepankan, yang dikebelakangkan, baik secara kauni maupun syar'i, semuanya dengan hikmah yang telah Allah SWT putuskan. Yuqaddimu man yasha'u min khalqihi, sebagian makhluknya dia kedepankan, ila rahmatihi, sehingga mereka lah yang terdepan menggapai rahmatnya, bitaufiqih wa fadlih, semuanya dengan taufik daripadanya dan karunianya. Wa yuakhiru man yasha'u an dhalika bi'adlih, Allah akhirkan daripada hamba-hambanya, makhluknya, siapa yang dia kehendaki dengan keadilannya. Sob orang aja tak sama. Ada sob satu, sob dua, sob tiga. Oh, ya. Para pembela Nabi tak sama. Ada ring satunya, ring dua, ring tiga. Semuanya Allah telah tentukan. Yang dimuliakan Allah, yang dimajukan Allah, semuanya dengan taufiknya semata. Dan dengan karunianya. Yang dikebelakangkan dengan keadilannya. Tak sama. Ya. Nah. وقد ورد هذان الاسمان في الثلاثة أحاديث المتقدمة في سياق طلب الغفران للذنوب جميعها المتقدم والمتأخر والسر والعلانية والخطأ والعمد وفي هذا أن الذنوب توبك العبد وتؤخره وصفح الله عن عبده وغفرانه له يقدمه ويرفعه والأمر كله لله وبيده يخفض ويرفع ويعز ويذل ويؤتي ويمنع. ورد هذان الاسمان في ثلاثة أحاديث المتقدمة. Dua nama ini, al-muqaddim al-mu'akhir, telah disebutkan dalam tiga hadis yang telah lampau. Fi siyaq talab al-ghufran lidh-dhunub. Ya, Allah sebutkan hadis ini dalam rangka hamba memohonkan kepada Allah ampunan dan penghapusan atas dosa-dosanya, jami'iha, seluruhannya. Al-mutaqaddim wal-mutaakhir, baik dosa-dosa yang telah dikerjakan yang lampau ataupun yang akan datang. Baik segala macam bentuk dosa-dosa yang dikerjakan secara asir, sembunyi-sembunyi, wal-alaniyah dan terang-terangan. Dosa yang dikerjakan dengan kekeliruan karena kealfaan, kejahilan, ataupun dikerjakan dengan sengaja. Wa fi hadza, dan dalam hal ini terkandung anna dzunuba tubiqul 'abda wa tu'akhiruhu. Sesungguhnya dosa-dosa lah yang membuat hamba itu binasa dan mengakhirkannya. Yang membuat di belakang itu dosa-dosa. Yang membuat orang di depan adalah taubatnya, amal salehnya. Itu yang membuat orang di depan memimpin jalan menuju Allah. Yang banyak berbuat dosa di belakang, boleh jadi tak sampai kepada Allah. وَصَفْحُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِهِ وَغُفْرَانُهُ لَهُ يُقَدِّمُهُ وَيَرْفَعُهُ. Ya. Adapun maaf Allah terhadap hamba-hambanya, ampunannya kepada mereka, inilah yang akan membuat hamba di depan, yang membuat hamba diangkat kedudukannya. Bagaimana para ulama diangkat Allah kedudukannya, bukan dengan hartanya, karena sebagian mereka, bahkan kebanyakan mereka bukanlah hartawan. Diangkat Allah Imam Syafi'i bukan dengan harta, Imam Ahmad bukan dengan kedudukan, diangkat dengan ilmu, keutamaan. Ya. Dengan amal salehnya, dengan keimamannya dalam bab agama. Ya. Wal amru kulluhu lillah, dan semua perkara ini kembali kepada ketentuan Allah. Wa biyadihi, di tangan Allah. Yakhfadu wa yanfa, dialah yang berkehendak untuk menghinakan sebagian hamba, mengangkat sebagian hamba lainnya. Diangkatlah Bilal bin Rabah setinggi-tingginya walaupun status budak, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir, direndahkan sendah-rendahnya Abu Jahal dan Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan semacamnya. Wa yu'izzu wa yudhillu, dialah Allah yang berkehendak untuk yu'izz, memberikan kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan kehinaan kepada siapa yang dikehendaki. Sebagian diberikan kemuliaan, menjadi orang terdepan sebagai panutan oleh manusia, masyarakat. Sebagian diberikan Allah kehinaan, ya, menjadi sumpah serapah masyarakat, laknan masyarakat. Wa yu'ti wa yamna', dialah Allah yang punya keputusan, memberikan apa yang ingin dia berikan. Ya, berupa anugerah, rezeki, ilmu, iman, akhlak kepada siapa yang dikehendaki. Wa yamna, dan di tangannya pula lah kehendak untuk menahan daripada seorang ilmu, iman, akhlak, harta, rezeki dan seterusnya. Maka semuanya terpulang kepada Allah. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita ikhwati fillah, al-amru kulluhu lillah wa biyadillah, semua urusan itu di tangan Allah dan milik Allah. Siapa yang kita lihat mulia adalah orang Allah tentukan baginya kemuliaan. Dan semua kemuliaan tentu dengan sebab. Siapa yang kita lihat hina adalah orang-orang yang Allah giring baginya kehinaan. Semua dengan ya sebab pula. Semuanya dengan sebab. Dihinakan Fir'aun dengan sebab. Dimuliakan Musa dengan sebab. Naam. Man kataba Allahu lahu 'izzan wa rif'atan wa taqadduman lam yastati ahadun khirmanahu min dhalik, wa man kataba Allahu lahu dhullan wa khafdan wa ta'akhuran lam yastati ahadun 'aunahu lil khalas min dhalik. Ya, barang siapa telah tetapkan baginya 'izzan wa rif'atan, kemuliaan di tengah umat, wa rif'atan ketinggian, wa taqadduman menjadi orang terdepan, lam yastati ahadun hirmanahu min dhalik, tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya dari kemuliaan tersebut, ketinggian tersebut. Ya. Wa man kataballahu lahu dhullan, barang siapa Allah tetapkan baginya kehinaan, wa khafdhan kerendahan, wa ta'akhuran dikebelakangkan, lam yastati ahadun aunahu, tak ada seorang pun yang mampu menolongnya, lil khalas min dhalik, agar keluar dan selamat daripada kehinaan tersebut, kerendahan tersebut. Man yahdillahu fala mudillalah, fala mudillalah. Siapa yang Allah ingin berikan bagi petunjuk, tak ada yang menyesatkannya, yang mampu menyesatkannya. Banyak orang-orang yang di luar Islam sana. Ya. Allah beri kepadanya kemuliaan Islam, masuk Islam dia. Allah beri kepadanya petunjuk. Yahdillah fala mudillalah, tak ada yang mampu menyesatkannya. Subhanallah. Ada yang dia sejak kedatangan ke Batam, ya, bekerja, telah tertarik kepada Islam, mempelajari Islam, bahkan menghafalkan mungkin sebagian surat dalam Quran, dan dia belum masuk Islam. Ya, mencintai Islam. Ya, Allah inginkan baginya petunjuk, tak ada yang bisa menghalanginya. Ada sebagian orang Islam dibesarkan di kalangan kaum muslimin, bapak ibunya muslim, bahkan mungkin bapak ibunya ulama dan semacamnya. Allah tetapkan baginya kehinaan, mungkin dia pernah nyantri dan seterusnya. Akhirnya Allah buat dan ketentuan takdirnya dia hina dengan kemurtadan. Murtadlah dia, iyadan billah. Ya, ini menunjukkan kepada kita semua perkara di tangan Allah, agar kita banyak-banyak berdoa, bermohon kepada Allah, agar Allah memuliakan kita, tidak menghinakan kita, agar Allah mengangkat derajat kita, tidak meletakkan derajat kita. Dan tentunya doa harus diiringi dengan ikhtiar, diiringi dengan usaha, sebab. Apa yang kita lakukan, melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, belajar ilmu agama, subuh-subuh, kalau gelap, memacu motornya, mobilnya, ini dalam rangka yakni memajukan diri. Sebab untuk memajukan diri di depan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mereka Allah beri taufik karena keikhlasan dalam hatinya, diberikan Allah kemuliaan. Sebagian daripada pelajar-pelajar yang menimba ilmu, akhirnya Allah jadikan mereka sebagai lentera-lentera yang menerangi manusia, obor yang menerangi manusia sekitarnya dengan taufiknya. Ya, sebagian daripada mereka dahulu kerja di perusahaan, kata kawan-kawannya, itu dulu kawan saya di perusahaan, itu bawahan saya, sekarang dia jadi ustaz, jadi orang alim, jadi memberi kepada manusia faedah ilmu, semuanya bifadlillah. Tak ada yang mengetahui. Ya. Naam. Wa fil hadisi ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi rabbil alamin. In syaa'a an yuqimahu aqamah wa in syaa'a an yuzighahu azaghah. Dalam hadis berkata Nabi, taklah ada satupun hati kecuali hati tersebut ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, jika dia mau, Allah akan buat hamba tersebut istiqamah, tegar di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas akhlak yang mulia, di atas ilmu, di atas kedermawanan, dan segala macam sifat-sifat kebaikan lainnya. Wa in syaa an yuzighahu azaghah, jika Allah ingin menyesatkannya, Allah sesatkan dia. Ya. Ada orang-orang yang sudah mengaji, mengucap kajian, kemudian Allah tak inginkan baginya kemuliaan karena Allah tahu hatinya tak baik, akhirnya disesatkan. Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sejarah yang kita lihat, ya, realita, ada orang-orang bersama kita, ya, mendukung dakwah, menyebarkan ilmu, gara-gara sakit hati dengan satu dua orang individu dalam grup, keluar dari grup, menjadi penghusung kebatilan, menjadi penyebar syubhat, gara-gara sakit hati kepada satu dua orang. Akhirnya di mana-mana dialah bumper, ya, kesesatan, syubhat. Pernah belajar dengan sebagian ulama kita, pernah duduk mungkin di hadapan Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, tapi kenapa demikian? Semuanya terpulang kepada Allah dan semuanya terpulang kepada niat. Orang belajar tak sama niatnya, menimba ilmu tak sama niatnya, datang ke majlis tak sama niatnya. Barang siapa yang niatnya baik, Allah pasti giring kepada kebaikan. Barang siapa yang niatnya mau populer, supaya top, masyhur, terkenal, kadang Allah sampaikan niatnya tapi hanya sampai di situ saja, terkenal, populer, top, dikenal manusia. Ya, tapi tidak diridhai Allah, tidak diberkahi Allah, terkenal dengan kesesatan. Ya, dengan syubhatnya, semua terpulang kepada Allah dan terpulang kepada hati dan niat yang ikhlas. Ya, kalau andai kata kita berusaha mengikhlaskan niat, insyaallah Allah tak akan mungkin menyesatkan hamba-hambanya yang lurus. Ya, walau alimallahu fihim khairan la asma'hum, kata Allah, kalau Allah tahu memang ada kebaikan dalam diri orang-orang kafir itu, pasti Allah akan buat mereka mau mendengar Quran, mengikuti Quran karena tak ada kebaikan. Maka mereka tak diberi Allah petunjuk. Kata beliau, ya, wa in syaa an yuzighahu azaghah. Kalau Allah mau menyesatkannya, Allah sesatkan dia. Sebagaimana salah seorang yang disebutkan alim besar di Hijaz sana, ya, dari negeri Qasim sana, tapi tampak padanya kesombongan dalam perkataannya, dalam karangan-karangan kitabnya, kesombongan demi kesombongan, akhirnya keluar daripada Islam, mati dalam keadaan ateis. Dalam hidupnya pernah ulama menggelarinya Syekhul Islam. Akhirnya mati gara-gara kesombongan dalam keadaan kafir, ateis, tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, ini menunjukkan kepada kita pentingnya keikhlasan, niat yang lurus, banyak berdoa kepada Allah mohon taufik. Ya. Tergelincir banyak manusia. Bal'am itu tergelincir gara-gara kesombongan. Ya. Bal'am itu orang terdepan dalam ya murid-murid Musa alaihissalam karena kesombongan akhirnya tergelincir. Gara-gara dunia, popularitas, kecintaan kepada harta, tergelincirlah Bal'am membenarkan Qarun menyerang Musa alaihissalam. Maka Allah buatkan perumpamaan dia, famatsaluhu kamatsalil kalbi, perumpamaan Bal'am dengan perumpamaan anjing, in talhathu yat in tatruku yalhath au in ya kamatsalil kalbi in tatruku yalhath. Mana Syekh Ibrahim, ulang dia. Ya, perumpamaannya bagaikan perumpamaan anjing. Ya. Mau dibiarkan, tak dibiarkan, tetap menjulur-julurkan lidahnya. Tak pernah anjing itu berhenti daripada menjulur-julurkan lidahnya. Ini perumpamaan orang yang tak lurus niatnya. Ingin popularitas, ingin ketenaran, ingin harta, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه رواه احمد. Ya, dan Nabi mengatakan ya muqallibal qulub, doanya wahai zat engkau yang membolak-balikkan hati, tegarkanlah hati kami di atas agamamu ini dan segala macam bentuk timbangan itu kembali kepada tangan Allah Ar-Rahman. Dialah yang menghinakan, meletakkan, merendahkan dan yang mengangkat timbangan seseorang, kemuliaan seseorang. Ya, tak pernah salah pilih. Tak pernah Allah salah milih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Quraisy. Ya. Tak pernah Allah salah milih Muhammad daripada Bani Hashim, Bani Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Kinanah, Kinanah daripada anak Ismail, begitulah seterusnya. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Ya. Naam. Wa fi hadha bayanu anna al-'abda laysa ilayhi shay'un min amrun. Wa fi hadha bayanun anna al-'abda laysa ilayhi shay'un min amri sa'adatihi aw shaqawatihi aw khafdihi aw raf'ihi aw taqaddumihi aw ta'akhurihi. إن اهتدى فبهداية الله إياه وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته وإن ضل فبصرفه عن الهدى وأن الذي يتولى قلوب العباد هو الله يتصرف فيها بما شاء لا يمتنئ عليه شيء منها يقلبها كيف يشاء. وفي هذا بيان أن العبد ليس له شيء من أمر سعادته. Ini menunjukkan penjelasan bahwasanya manusia tak punya sedikit dua pun kemampuan untuk mendatangkan bagi dirinya keberuntungan. Au syaqawatihi, ataupun kebinasaan. Au khafdhihi, au raf'ihi, atau untuk mengangkat dirinya atau menghinakan dirinya. Au taqaddumihi, au ta'akhurihi, untuk memajukan dirinya atau mengakhirkan dirinya. Semuanya terpulang kepada Allah. Jika Allah berkehendak majukannya, Allah majukan dia. Ya, kadang dimajukan, diberikan kemuliaan dari golongan orang-orang yang asalnya hina. Berapa banyak budak-budak yang asal-muasalnya hina menjadi ulama-ulama besar Al-Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Taus bin Kaisan, semuanya mantan-mantan budak. Tak punya bangsa, tak punya asal-usul yang tinggi, tapi dimuliakan Allah Jalla fi'ulah. Banyak juga makhluk-makhluk yang memiliki kemuliaan nasab, kemuliaan bangsa, kemuliaan harta, kemuliaan jabatan, tapi dihinakan Allah sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, maka urusan celaka, beruntung, maju, mundur, diangkat, dihinakan, dimuliakan, semuanya terpulang kepada Allah Jalla wa'ala. Jika Allah tahu ni hamba baik, dia majukan. Jika Allah tahu ni hamba tak ada kebaikan, dia takhirkan, diakhirkan, dikebelakangkan. Ini ihtadafa bihidayatillahi iyahu. Apabila seorang hamba dapat hidayah, karena Allah yang mengirim hidayah padanya. Wa in thabata 'alal iman fa bi tathbitihi. Jika ada hamba istiqamah, tegak di atas imannya, tak goyang. Semuanya dengan sebab Allah yang membuat dia tegar dan kekar, tak goyah dalam bab iman. Ya, semuanya terpulang kepada Allah. Wa in dhalla, andai kata ada yang tersesat, fa bi sarfihi 'anil huda, karena Allah yang membuat dia terpalingkan daripada petunjuk. Dengan keadilannya, ya, dengan sebab dirinya sendiri. Falam mazagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah sesatkan hati-hati mereka. Wa anna alladhi yatawalla qulubal ibadi huwa Allah. Yang memiliki hati-hati hamba dialah Allah. Yatasarrafu fiha bima syaa. Dialah yang membolak-balikkan, mengatur hati-hati manusia sebagaimana dia kehendaki. Ya, yang menggiring hati kita datang kemari, datang ke majlis, dengar kajian, ikut sholat terawih dan seterusnya, Allah Jalla wa'ala. Anugerah yang tak diberikan kepada semua orang, yang beri kita ketegar istiqomah sholat 8 rakaat, 1 juz yang panjang, luar biasa panjangnya. Kadang sudah ngantuk-ngantuk, tetap bermujahadah bagaimana menahan kantuk, Allah Jalla fi'ulah. Dan semuanya akan dapat ganjaran dengan mujahadahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, pasti akan kami beri bagi mereka petunjuk-petunjuk kami. Ya, bermujahadahlah kita dalam segala sebab kebaikan. Ya, salat, menimba ilmu, berinfak, bersedekah, menyambung silaturahmi dan seterusnya. La yamtani'u 'alaihi syai'un minha. Ya. Jadi tidak ada yang dapat menahan daripada Allah SWT dalam menggerakkan hati ini. Tak bisa ditahan manusia, Allah yang menggerakkan kepada kesatan, kepada kebaikan. Kepada kebaikan dengan karunia-Nya, dengan ihsan-Nya, kepada keburukan dengan keadilan-Nya. Yuqallibuha kaifa yasha. Dialah yang membolak-balikkan hati-hati kita bagaimana dia kehendaki. Ada yang ngaji, mungkin dia awal pengusung dakwah, pengusung kajian, kemudian hilang, tenggelam, tak nampak lagi batang hidungnya. Datang yang baru, yang istiqamah. Ada yang datang belakangan, tapi lebih istiqamah daripada datang dahuluan. Bagaimana para sahabat? Umar itu bukan datang di awal. Umar datang nanti setelah banyak orang-orang mendahului Umar. Bilal lebih dahulu daripada Umar. Ya. Talha, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ini orang-orang lebih dahulu daripada Umar keislamannya, tapi Umar di depan mengalahkan mereka. Subhanallah, dalam bab keutamaan semuanya terpulang kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Wal 'abdu ma'a hadha muhtajun ila badlil masa'i an-nafi'ah wa sulukil masalikis salihah التي يكون بها تقدمه ونيله رضا الله والبعد عن المسالك السيئه التي يكون بها تاخره ووقوعه في سخط الله. Meskipun semua di tangan Allah, kehinaan, kemuliaan, ketinggian, kerendahan, semuanya di tangan Allah, tapi hamba harus berusaha mencari sebab Kata beliau, wal 'abdu ma'a hadha muhtajun ila badl masa'in nafiyah. Hamba harus benar-benar berusaha mencari sebab-sebab yang sekiranya dapat bermanfaat untuk mengangkat dirinya, memuliakannya, memajukannya. Nabi itu menjadi ul azmi, menjadi rasul pilihan, sayyidul khaliq jama'in dengan sebab. Setelah taufik Allah, pengorbanannya, jihadnya, sungguh-sungguhnya dalam agama ini. Tak ada yang menjadi ul azmi itu tanpa sebab. Meskipun mereka sama-sama menjadi nabi, sama-sama menjadi rasul, tapi sebagian dikedepankan di atas yang lain dengan sebab, dengan kesungguhan. Banyak ulama-ulama di masa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, banyak yang mereka juga memiliki ilmu yang luas, tapi tak sebagaimana orang-orang yang tersebutkan. Dan itu semuanya dengan upaya, dengan ikhtiar, ya, dengan kesungguhan. Imam Syafi'i melimpahkan hidupnya dalam rangka thalabul ilmi, menimba ilmu, semua tempat dia datangi. Dari Mekah ke Madinah, berangkat ke Mesir, pergi ke Baghdad, keliling dunia. Dan begitulah mereka. Wasulukil masalik salihah, hendaklah orang berusaha menempuh jalan-jalan yang baik, allati yakunu biha taqaddumuhu wa nailu ridallah. Yang mana dengan sebab itulah dia mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kehormatan di depan, menjadi imam pemimpin manusia. Ya. Bagaimana kata ulama Ibnu Taimiyah, bisabri wal yaqin tunalu imamatu fid din, dengan sabar dan ilmu maka akan mendapatkan kepemimpinan dalam bab agama ini. Sabar ini yang tak semua orang milikinya. Ya, sabar menimba ilmu tak semua orang milikinya. Sabar mengamalkan ilmu dan mendakwakannya tak semua orang milikinya. Wal bu'du anil masalik sayyi'ah, dan hendaklah orang berupaya menjauhi semua jalan-jalan kejelekan. Allati yakunu biha ta'khuruhu wa wuqu'uhu fi saqatil ilmi, membuat dia terlambat, membuat dia terkebelakang, membuat dia terjatuh dalam kemurkaan Allah. Maka carilah sebab. Mengapa kita memperpayah-payah datang menimba ilmu di majlis? Sebab kita berharap dengannya Allah muliakan kita dengan ilmu, dengan iman, amal saleh, ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Kita harus tempuh sebab ini. Dan tidak semua orang Allah berikan sebab ini. Dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Subhanallah. Yang duduk di sini pun tak semuanya Allah berikan keistiqomahan. Ya, ada yang pernah duduk dan hilang. Tak kembali-bali lagi. Kama qala ta'ala, liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, ay yataqaddam bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbih wa yudnihi min ridahu wa daru karamatih, aw yata'akhkhar bi fi'li al-ma'asi wa iqtirafil athami allati taba'adahu an ridallahi an tuba'iduhu an ridallahi wa dunihi min sakhatihi wa minan nar. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, liman syaa'a minkum an yataqaddama wa yata'akhkhar, siapa yang mau maju silakan maju, yang mau di belakang silakan di belakang. Allah suruh kita untuk memilih mau mana, kalau di depan atau di belakang. Yang mau maju silakan maju, yang mau belakang silakan belakang. Ai yataqaddam li fi'li ma yuqarribuhu min rabbih wa yudnihi min ridahu wa dari karamatihi. Siapa yang mau maju silakan maju dengan mengerjakan apa-apa yang membuat dia dekat kepada Allah, dekat kepada ridhanya, dekat kepada surganya yang penuh dengan kemuliaan. Aw yata'akhkhar, atau yang mau di belakang silakan di belakang. Bi fi'lil ma'asi, silakan banyak-banyak buat maksiat, waqtirafil atham, lakukan banyak-banyak dosa. Allati tubaidu an ridallah, ini yang membuat dia jauh daripada Allah. Wa tudnihi min sakhatihi wa minan nar, yang akan membuat dia dekat kepada kemurkaan Allah dan dekat kepada neraka. Harus ada upaya, harus ada ikhtiar, harus ada kejujuran dalam hati. Yang mau surga dan dia jujur, Allah berikan taufik hidayah menuju surga. Yang jujur. Yang tak mau surga walaupun tampak di pangkal jalan menuju surga, akhirnya ke neraka, ya dan billah. Karena ada keburukan dalam hatinya disembunyikan, orang tak tahu. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdhulun nas. Wa innahu min ahli nar. Kadang-kadang ada orang berbuat amal ahli surga dalam pandangan manusia, padahal dia penghuni neraka. Wala gina lil 'abdi fi fi'li ma fihi taqaddumuhu wal bu'du amma fihi ta'akhkhuruhu an rabbi al muqaddim wal mu'akhkhir subhanahu fa huwa muhtajun ilayhi fi kulli syu'unihi muftakirun ilayhi fi jami'i hajatihi la yastaghni an rabbihi wa maulahu tarfat 'ainin. Wala gina lil 'abdi fi fi'li ma fihi taqaddumuhu. Dan hamba itu tak memiliki sedikit upaya dan daya pun tanpa bantuan Allah dalam melakukan apa-apa yang membuat dia dapat dimajukan. Wal bu'du amma fihi ta'akhuruhu anir rabb, tak punya daya upaya ya kecuali dengan taufik Allah untuk dapat menjauhkan dirinya daripada sebab-sebab yang membuat dia diakhirkan daripada Rabb. Ya al-muqaddim wa al-mu'akhir subhanahu, karena hakikatnya hanyalah Allah lah yang membuat seseorang itu maju atau membuat seseorang itu mundur ke belakang. Hamba butuh kepada Allah, tak bisa kita lepas diri daripada Allah. Makanya kita disuruh banyak-banyak mengucapkan kata-kata la haula wala quwata illa billah, menunjukkan kefakiran kita, butuhnya kita kepada Allah. Kadang kita payah mau bangun subuh, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kadang sudah dikumandangkan azan asar, payah bergerak menuju masjid, ucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa menyandarkan segala macam bentuk kekuatan kepada Allah, daya upaya kepada ketentuan Allah. Diri kita lemah. Dalam zikir setiap hari kita baca pagi dan sore, wala takilni ila nafsi tarfatain, ya Tuhan jangan kau wakilkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Fa huwa muhtajun ilaihi fi kulli syu'uni, maka hamba butuh kepada Allah dalam semua seluk-beluk hidupnya, liku-liku hidupnya, semua keadaan hidupnya butuh kepada Allah. Tanpa Allah tak akan ada yang dapat petunjuk dengan benar, karena banyaknya ujian-ujian dunia diuji dengan istri lah, diuji dengan anak, tetangga, mertua, masyarakat, ujian penyakit, ujian penderitaan, kefakiran. Tanpa dengan taufik Allah tak akan ada yang bisa selamat. Fitnah syahwat begitu dahsyatnya melanda dunia, melanda banyak orang, menenggelamkan, menjungkir balikkan banyak manusia dalam syahwat. Dan fitnah syubhat pun tak kalah dahsyatnya, menyambar-nyambar. Tanpa dengan taufik Allah apalah jadinya kita. Muftaqirun ilaihi fi jami'i hajatih, betapa butuhnya hamba, fakirnya kepada Allah dalam semua hajatnya. La yastaghni an rabbih, dia tak mungkin lepas dari ketergantungan kepada Tuhannya. Wa maulahu tarfata'in, Tuhannya, pemimpinnya, walaupun sekejap tak mungkin lepas. Banyak-banyak kita bergantung kepada Allah dalam segala urusan kita, urusan dunia, urusan agama. Waqad fataha subhanahu abwabahu lirragibin as-sa'ilin wa huwa subhanahu la yaruddu man da'ahu wa la yukhayyibu man nadahu al-qailu fil hadis al-qudsi ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfirud dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Rawahu Muslim. Dan Allah telah membentangkan pintu-pintunya kepada orang-orang yang ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tak pernah menolak doa orang yang minta kepadanya. Tak pernah menyia-nyiakan, mengecewakan orang yang bermunajat, menyerunya, merintih kepadanya. Dalam hadis kursi dia, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya hamba-hambaku, kalian dahulu semuanya tersesat, kecuali orang yang kuberi petunjuk, maka mohonlah kepada petunjuk, kutunjuki kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya dalam keadaan lapar, kecuali yang kuberikan makan, minta kepadaku, aku akan beri kalian makanan. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang dalam keadaan terlahir, tak punya apapun benang baju yang menutupi aurat kalian. Semua akan telanjang kecuali yang kuberikan baginya pakaian. Mintalah kepadaku pakaian. Semua disuruh minta kepada Allah. Minta pakaian. Ya, minta makan. Rezeki. Minta petunjuk hidayah. Minta rezeki yang zahir maupun yang batin. Hidayah rezeki yang batin. Makanan, pakaian itu rezeki yang zahir. Semuanya kita minta kepada Allah. Minta dunia kepada Allah. Yang mendatangkan kebaikan bagi akhir kita, keberkahan. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wa nahar, hamba-hambaku kalian selalu berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, tapi aku mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni, mintalah kepadaku ampunan. Aghfir lakum, aku ampuni kalian. Na'am. Innal iman al-'abdi bi anna Allah wahdahu al-muqaddimu wal mu'akhiru la syarika lahu yusmiru kamal adzulli baina yadayhi وقوة طمئي فيما عنده والخوف منه سبحانه وعدم اليأس من روحه وعدم الأمن من مكره وحسن الالتجاء إليه رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وحرصا ومسابقة إلى الخيرات والأعمال الصالحة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Keimanan seorang hamba bahwasanya Allah semata lah yang memajukan, yang mengakhirkan, tak ada sekutu baginya. Ini akan membuahkan apa? Kamaladzul, sempurnanya perasaan hina bagi hamba baina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina, kita merasa hina, kenapa? Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak memajukan, mengakhirkan, meninggikan, menghinakan, memuliakan, memberikan kekuasaan, mencabut kekuasaan. Ini semua membuat hamba merasa hina di hadapan Allah SWT. Tak membanggakan dirinya ketika Allah giring kepadanya. Ya, limpahan karunia-Nya, rezeki, kekuasaan. Tak membuat dia bangga, sombong. Ya. Wa quwwata at-tama'i fi ma indah, membuat hamba ketika dia yakin Allah lah yang muqaddim wa akhir, memajukan mengakhirkan, membuat hamba begitu besar harapannya kepada apa yang ada pada Allah, bukan pada makhluk. Ya, ada santri-santri kita itu yang dia tak punya banyak keilmuan, tak cerdas, tapi rajin telaten, rajin beribadah, bertakwa. Allah angkat menjadi orang-orang yang bermanfaat, jadi orang alim besar. Ada santri-santri yang kita kenal cerdas, pintar, luar biasa, selalu mumtaz satu, mumtaz dua. Akhirnya tak Allah berikan kepada sedikit dua pun manfaat, berkat kepada manusia. Tak ada berkahnya. Karena kesombongan. Subhanallah. Wal khaufa minhu subhanah. Kita mengetahui Allah yang majukan dan mengakhirkan, akhirlah muncul sifat takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita dihinakan, dicampakkan ke belakang gara-gara kemaksiatan kita. Wa adamal ya'si min rauhihi, membuat kita tak pernah putus asa daripada Allah. Wa adamal amni min makrih, tak pernah kita merasa putus asa, merasa tenang tentram daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita senantiasa husnul iltija' ilaihi. Dan dengan tulus, murni, senantiasa bersandar kepadanya. Raghaban wa rahaban, dengan penuh takut dan harap. Wa khaufan wa tama'an. Wa hirsan wa musabaqatan, dengan segala macam upaya kita. Berlomba-lomba dalam segala sebab kebaikan. Dalam segala amal saleh. Semuanya kita yakini di tangan Allah lah. Allah yang menggerakkan kita untuk maju ke depan. Ya, atau menghinakan kita menjadi terkebelakang di belakang. Ya. Banyak-banyak kepadanya berdoa, bermohon, berharap. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Berlombalah kalian menuju surga yang luas seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Surga itu adalah tempat kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki daripada hamba-Nya. والله ذو الفضل العظيم اللهم لك كرمين أقوم. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhum Allah. Rawahu Muslim. Abu Sa'id Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ketika salat sebagian sahabat itu berleha-leha ingin di belakang saf, ingin di belakang. Maka berkata Nabi, taqaddamu, maju, isi saf itu semua. Fa'tammu bi, ikuti saya. Waliyatamma bikum man ba'dakum, yang di belakang kalian mengikuti kalian. Yang di depan. La yazalu qaumun yata'akhkharun, masih senantiasa ada orang-orang yang memilih di belakang, hatta yu'akhirahumullah. Sehingga akhirnya Allah akhirkan dia, roh muslim. Jadi salat maju ke depan, isi terus saf yang kosong. Jangan enak sana bisa keluar di belakang. Terus di belakang, akhirnya Allah ke belakang kan dia. Naam. Wa min simaril imani bihadzal ismi al-hirsu ala taqdimi ma qaddama Allah wa ta'khiri ma akhkhara. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana shadidul tahri li taqdimi ma qaddamahu Allah wal buda'a bima bada'a bih. Falihada bada'a bis-safa fi sa'yi wa qala nabda'u bima bada'a Allah bih. Wa bada'a bil wajhi thumma al yadaini thumma ar-ra'si fil wudu'i. Walam yakhilla bidzalika maratan ukhra maratan wahidah walam yakhilla wa min thimar iman bihadzal. Di antara efek buah daripada beriman dengan nama Allah al-muqaddim dan al-muakhir membuat hamba berusaha maksimal untuk mengedepankan apa yang dikedepankan Allah, mengakhirkan apa yang diakhirkan Allah. Dan Nabi begitu berupayanya beliau untuk mengedepankan apa yang Allah kedepankan, maka Nabi memulai apa yang Allah mulaikan. Ketika Rasulullah SAW naik ke Safa, apa kata Nabi? Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah merupakan bagian daripada syiar-syiar Allah. Kata Nabi, abda'u bima abada Allah bih. Aku mulaikan apa yang Allah mulaikan. Allah majukan Safa, maka Nabi memajukan Safa terlebih dahulu. Itulah maknanya. Kata Nabi SAW, menabda'u bima abada Allah bih. Kami mulaikan daripada apa yang Allah mulaikan. Kenapa Nabi mengusap wajahnya terlebih dahulu ketika wudu, kemudian tangan, kemudian kepala? Karena Allah mengajarkan demikian. Jika kumtum ila salati faghsilu wujuhakum, kalau kalian mau salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Maka Allah memerintahkan wajah terlebih dahulu, Nabi pun membasuh wajahnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, cucilah tangan-tangan kalian, setelah wajah baru tangan, wa barulah tangan, wa amsahu bi rusikum, barulah kepala. Jadi ikuti apa yang Allah kedepankan, depankan. Allah mengedepankan akhirat, ya, membelakangkan dunia. Kedepankan urusan akhirat, kebelakangkan urusan dunia. Allah mencintai akhirat, cintai apa yang Allah cintai. Ya, Allah menghinakan dunia, hinakan apa yang Allah hinakan. Naam. Wa hakadha fi jami'i umuriddin wal wajibu kadzalika taqdimu man qaddamahu Allah wa ta'khiru man akhkharahu wa muhabbatu man ahabbahu Allah wa bughdhu man abghadahu. Fa inna hadha awsaku ura al-iman. Dan demikian dalam segala macam urusan agama, kewajiban kita mengedepankan orang yang Allah kedepankan. Allah kedepankan para nabi, kita kedepankan. Sebagian manusia enggak, ini kedepankannya hawa nafsunya. Yang ini kedepankannya adalah apa yang dibuat orang banyak, apa yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Padahal nabi kebelakangkan demikian, dia kedepankan karena hawa nafsunya. Karena tak mau mengisih nenek moyangnya, tradisi leluhurnya. Dikedepankanlah akhirnya tradisi leluhurnya, dikebelakangkan Nabi SAW. Ini tentunya sangat bertentangan. Dan mengakhirkan siapa yang Allah akhirkan. Allah kedepankan ulama, kedepankan mereka. Allah mengakhirkan orang-orang jahil, kebelakangkan mereka. Jangan orang jahil dikedepankan. Wa mahabbat man ahabbahullah. Allah mengedepankan orang yang dia cintai. Kedepankan pula orang tersebut. Wa baghadha man abghadah. Ya. Dan Allah pun membenci siapa yang dia benci, maka benci pula siapa yang Allah benci. Fa inna hadza awthaqu urul iman. Inilah sekuat-kuatnya buhul iman. Ya, ulama yang dikedepankan Allah, yang ikhlas, yang dalam keilmuannya, mengikuti petunjuk Allah, kedepankan dia. Ya, jangan dikebelakangkan. Dalam kardun, dalam bab politik, kadang-kadang kita kesian ya melihat politik itu. Ya, partainya berbasis agama, partai agama, tapi peran para penimba ilmu ditaruhkan jauh-jauh di belakang. Kesian kadang-kadang kita dengan ustaz, ada gelarnya LCMA dikebelakangkan. Kenapa? Tak bijak mungkin dalam urusan politik. Ini kebelakangkan, dikedepankan ahli-ahli dunia. Ini menunjukkan salahnya ustaz tak menempatkan dirinya pada tempatnya. Bukan situ tempat muhammad saudaraku. Terpampang kadang-kadang berapa orang, 5-6 orang, ya, ustaznya di belakang. Ini ustaz yang salah menempatkan diri. Kesian kita, udah ada LCMA gabung sama orang-orang awam, berlomba-lomba untuk dapat kedudukan. Sedih. Tempatkanlah diri kita pada tempat yang hak, yang benar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.